الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab was-Sunnah. Dan kita telah memasuki bab yang keempat tentang urutan tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Dan kita telah sampai pada pembahasan tatkala seseorang akan memulai umrahnya, dianjurkan baginya untuk mandi dan memakai wangi-wangian pada bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan pakaian ihramnya. Kemudian pada saat dia telah berada di atas kendaraan siap untuk berangkat, maka disyariatkan baginya untuk memulai ihram. Jika dia umrah, maka dia mengatakan labbaika umratan atau labbaika Allahumma umrah. Sebagaimana akan diterangkan. Namun apabila dia mengkhawatirkan akan adanya sesuatu yang menghalanginya untuk dapat menyempurnakan ibadah haji dan umrahnya, maka diperbolehkan pada saat dia berniat lalu dia memberi persyaratan dengan mengatakan fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Apabila ada yang menghalangi aku untuk menyempurnakan ibadah manasik tersebut, maka tahallulku pada posisi di mana engkau menahanku. Lalu berkata al-muallif hafizahullah wa yustahabbu an yakuna 'inda ihlalihi mustaqbilan al-qiblata. Dan disukai pada saat dia akan mengangkat suaranya, yakni pada saat dia akan memasuki amalan ihram dengan berniat. Lalu kemudian dia akan mengangkat suaranya untuk menyatakan apakah dia menunaikan ibadah umrah ataukah haji atau kedua-duanya sambil menghadap kiblat. Asal makna ihlal mengangkat suara, dan yang dimaksud yaitu ketika seorang mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan wa yaqulu, dan dia mengatakan Allahumma hadhihi hajjah, ya Allah ini adalah haji. Bila itu haji. Apabila umrah, maka dia mengatakan Allahumma hadhihi umrah atau labbaika umrah. Dan diperbolehkan baginya untuk menambah la riya'a fiha wala sum'ah. Sebagaimana yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, la riya'a fiha wala sum'ah. Maksudnya bahwa aku menunaikan ibadah ini tanpa rasa riya dan bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Namun aku mengamalkan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yashra'u fi at-talbiyah. Setelah dia melafazkan itu, maka dia memulai untuk mengucapkan talbiyah. Dan perlu diketahui ma'asyar akhwat rahimakumullah bahwa ucapan labbaika umrah atau labbaika hajjan dan yang semisalnya ini bukan melafazkan niat seperti yang difahami oleh sebagian, namun ini ibadah tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan masalah niat. Adapun niat tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati. Seseorang berniat untuk menunaikan manasik. Oleh karena itu, kalau kemudian seorang keliru dalam mengucapkan, dia ingin umrah, tapi dia keliru, dia mengatakan labbaika hajjan, padahal dalam hatinya meniatkan umrah, secara lafaz keliru, maka yang menjadi ibrah adalah yang terdapat di dalam hatinya. Itulah yang menjadi standar. Itulah yang mu'tabar, yang teranggap. Bukan yang dilafazkan. Ini menunjukkan bahwa yang dilafazkan tidak ada kaitannya dengan masalah niat. Sama seperti ucapan seorang yang sholat, Allahu Akbar. Maka demikian pula ucapan labbaika hajjan, labbaika umratan. Setelah dia mengucapkan, maka dianjurkan segera mengucapkan talbiyah. Ucapan talbiyah yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dan yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Wa kana sahabatu yazidun, dan sebagian para sahabat ada yang menambah labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawadil, labbaika dzal ma'arij. Al ma'arij yani masa'id ila as-sama', masa'id ila al-'ulu. Yang dimaksud adalah as-samawat, langit-langit. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Al-fawadil yani berbagai keutamaan. Fawadil di cetakan yang saya miliki ini tertulis fawasil. Akhirnya ba. Naam. Itu yang benar, sahih. Al-fawadil bukan al-fawasil, dzal fawadil. Ini tambahan sebagian sahabat. Dan yang terbaik adalah mengucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun sebagian para sahabat memahami bahwa lafaz ini bukan bagian dari sesuatu yang tidak boleh ditambah dan dikurangi. Sehingga sebagian para sahabat ada yang menambah dzal ma'arij, labbaika dzal fawadil. Wa yusannu an yarfa'a sawtahu bit talbiyah, dan dianjurkan, disunnahkan mengangkat suaranya ketika talbiyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, afdhalul haji al-'ajju wath-thajju. Seutama-utama haji itu al-'ajju wath-thajju. Menyembelih hadyu dan mengangkat suara ketika bertalbiyah. Adapun para wanita, maka mereka mengecilkan apabila ada orang-orang atau lelaki yang bukan mahram, maka mereka melirihkan suaranya. Fa idza wasala Makkah ustuhibba lahu an yaghtasil, apabila dia telah tiba di Makkah maka dianjurkan baginya untuk mandi. Dianjurkan baginya untuk mandi yang sunnah sebelum memasuki Makkah, yakni apabila akan memasuki Makkah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, sebelum memasuki Makkah tiba di daerah yang bernama Dhi Tuwa, maka beliau mandi dan beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun dengan kondisi sekarang ini, bus itu biasanya langsung ke Makkah, tidak lagi singgah. Kalau perjalanan dari Madinah atau dari Jeddah langsung memasuki Makkah. Maka apabila seorang tiba di Makkah, tiba di tempat peristirahatannya, sebelum memulai dianjurkan baginya untuk mandi. Namun diingat ketika seorang mandi, jangan menyentuh hal-hal yang sifatnya wangi, parfum, seperti sabun yang mengeluarkan wangi. Demikian pula sampo, sebaiknya enggak disentuh karena dia dalam posisi sedang berihram dan tidak diperbolehkan menyentuh wangi-wangian. Fa idza arada yatufa ittaba ar-rajulu bi ay yakshifa an katifihi al-ayman. Maka apabila dia hendak tawaf setelah tiba di Makkah, dia memulai tawaf, maka bagi laki-laki dianjurkan ittiba'. Yang dimaksud ittiba' yaitu menyingkap pundak yang kanan. Menyingkap pundak yang kanan. Bahagian tengah kain, rida, itu dimasukkan ke bawah ketiak. Lalu kemudian ujungnya diletakkan di atas bahu sebelah kiri. Jadi bahu kiri dalam keadaan tertutup, bahu kanan yang terbuka. Ini disebut ittiba'. Dan ini sunnah dilakukan pada saat awal kedatangan kita ke Makkah. Kalau pada haji ifrad, demikian pula haji qiran, maka awal kedatangannya disebut tawaf al-qudum. Pada tawaf al-qudum dianjurkan melakukan ittiba'. Kalau dia melakukan umrah, maka tawaf al-umrah. Pada tawaf umrah dianjurkan untuk melakukan ittiba', sebagaimana kita sebutkan. Dan tidak dianjurkan kecuali hanya pada saat tawaf. Oleh karena itu tidak dilakukan kecuali ketika hendak tawaf, dan begitu selesai tawaf maka kedua pundak kembali ditutup seperti biasa. Bi an yakshifa an katifil ayman, yaitu dengan cara menyingkap pundaknya yang sebelah kanan. Wa yughatti katifahu al-aysar biridaihi, dan menutup pundaknya yang kiri dengan ridanya, dengan selendangnya. Wa yushtaratu an yakuna halu at-tawaf mutawaddi'a, dan disyaratkan kondisi tawaf seseorang harus dalam keadaan berwudu. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, apakah disyaratkan ketika tawaf harus dalam keadaan suci? Pendapat jumhur ulama mengatakan demikian, harus dalam keadaan suci dari hadas, hadas kecil dan hadas besar. Sebagian para ulama, nah itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak disyaratkan karena tidak adanya dalil yang mensyaratkan tawaf harus dalam keadaan suci. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau dalam keadaan haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh mereka yang menunaikan ibadah haji, hanya saja kamu jangan melakukan tawaf sampai kamu dalam keadaan suci. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid. Naam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarangnya untuk melakukan tawaf dalam keadaan haid. Karena haid keadaan yang tidak suci, seorang dalam keadaan hadas besar. Namun tidak jelas dari dalil tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan sama sekali untuk melakukan tawaf meskipun ketika seorang berhadas asgar. Kalaulah Nabi alaihi salatu wasalam juga melarang tentu telah dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bahwa selama seorang hadas kecil boleh tawaf. Yang tidak diperbolehkan jika dia berhadas besar seperti haid, junub dan yang semisalnya. Namun tentu keluar dari perselisihan ulama itu lebih afdal. Keluar dari perselisihan yang terjadi, maka hendaknya seorang berusaha untuk memelihara wudunya selama tawaf. Adapun selain tawaf seperti sa'i, maka tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Wa yustahabbu an yastalima al-hajar al-aswada wa yuqabbiluh. Dan dianjurkan untuk menyentuh hajar aswad lalu menciumnya. Lalu menciumnya. Ini yang afdal. Menciumnya, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yumkinhu dhalik istalamahu bi yadihi. Jika tidak memungkinkan baginya melakukan hal tersebut, maka dia menyentuh dengan tangannya, wa qabbala yadahu. Lalu dia mencium tangannya tersebut yang telah menyentuh hajar aswad. Jadi yang afdal yang pertama, jika mampu dicium langsung, maka dicium langsung. Ya. Namun jika tidak mampu menciumnya secara langsung, maka dengan tangan. Lalu tangan tersebut yang menyentuh hajar aswad dianjurkan untuk mencium tangan itu. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan yang lain, tongkat misalnya, tongkat menyentuh hajar aswad. Lalu mencium benda yang telah menyentuh hajar aswad tersebut. Dan ini termasuk di antara amalan sunnah. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentu seseorang harus melihat kondisi. Tidak diperbolehkan seorang berdesak-desakan dalam hal ini hingga menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Umar, innaka rajulun qawi fala tu'dhi dha'if. Fa in khalalaka faqabbilhu wa illa fa ashir bi yadika wa kabbir. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, wahai Umar, engkau ini orang yang kuat. Jangan engkau menyakiti yang lemah. Kalau ternyata kosong, memungkinkan bagimu untuk menciumnya, maka ciumlah. Namun jika tidak memungkinkan, beri isyarat, lalu bertakbir. Ucapkan Allahu Akbar. Jadi jangan memaksakan diri. Itu bukan rukun dan bukan pula wajib. Jangan sampai seorang mengharapkan keutamaan, lalu justru dia melakukan pelanggaran. Justru dia melakukan pelanggaran. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengharapkan sebuah kemaslahatan. Fa illam yumkinhu dhalik yushiru ilaihi biyadihi wa la yuqabbiluha. Kalau tidak mampu menyentuhnya dengan tangan atau dengan benda, maka dia isyaratkan dengan tangannya. Dia mengisyaratkan dengan tangan dan tidak perlu dia menciumnya. Jadi kalau tidak menyentuh langsung hajar aswad, tak perlu mencium tangan tersebut. Ada sebagian kaum muslimin, ya cukup banyak kaum muslimin yang demikian, sambil mengisyaratkan dicium tangannya. Ini tidak dianjurkan. Dianjurkan mencium tangan apabila dia menyentuh secara langsung. Naam. Wala yuqabbiluha, jangan dia menciumnya. Wa yaf'alu dhalika 'inda kulli shawtin, dan dia melakukan hal itu pada setiap putaran. Wa yabda'u kulla shawtin bitakbir, dan dia memulai pada setiap putaran dengan takbir. Jadi setiap kali sejajar dengan hajar aswad, dia angkat lagi tangannya, dia mencium kalau mampu, atau dia menyentuh kalau mampu, kalau tidak maka dia cukup memberi isyarat. Begitu sejajar dengan hajar aswad sambil dia bertakbir Allahu Akbar. Wa in ibtada'a at-tawaf bi bismillahi wallahu akbar fa hasan. Kalau dia memulai tawaf dengan ucapan bismillah Allahu Akbar, maka itu bagus. sebab telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan lafaz bismillah, Allahu akbar. Wa idza ata ar-rukn al-yamani istalamahu wa lam yuqabbilhu, dan apabila dia mendatangi rukun Yamani maka dia menyentuhnya dan tidak menciumnya. Jadi hanya disentuh saja. Ini rukun Yamani. Dan tidak menyentuhnya, menciumnya. Fa in lam yumkinhu istilamuhu fa innahu la yushiru ilaih. Jika tidak memungkinkan untuk disentuh, maka tidak perlu, langsung jalan tanpa memberi isyarat. Yang dianjurkan berisyarat hanya ketika seorang sejajar dengan Hajar Aswad. Wala yukabbir, dan ketika sejajar dengan rukun Yamani tidak perlu dia bertakbir. Wa yaqulu baina ruknaini wa huma ar-ruknul Yamani wal Hajarul Aswad, dan dia mengatakan ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad maka dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara rukun Yamani hingga ke Hajar Aswad. Antara rukun Yamani hingga ke Hajar Aswad. Jadi kalau Ka'bah itu segi empat, sebagaimana kita ketahui, Hajar Aswad berada di satu sudut, maka rukun Yamani di sudut yang sebelumnya. Rukun Yamani di sudut yang sebelumnya. Kalau ini segi empat, anggap ini Hajar Aswad, maka rukun Yamani di sudut yang sebelumnya. Nah, di antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun di tempat yang lain maka seorang bebas berzikir. Berzikir masing-masing berzikir. Masing-masing punya kebutuhan. Apakah dia memperbanyak zikir, ataukah dia beristighfar, ataukah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, silakan. Ya, tidaklah disyariatkan tawaf, demikian pula sa'i, melainkan untuk memperbanyak zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir masing-masing. Tidak perlu ada yang memberi komando. Dan tidak perlu berjamaah, seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin, mengganggu aktivitas mereka yang sedang menunaikan tawaf dengan suara yang keras. Ya, ada yang beri komando lalu diikuti oleh yang lainnya. Benar-benar mengganggu yang lain. Semestinya hudu, tenang, masing-masing berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.